jadi pengangguran. Malam minggu yang panjang, pusingnya bukan kepala. Ingin berpacaran, tapi kantong kerontangan. Akhirnya begadang, nongkrong di pinggir jalanan. Terpaksa menghitung orang hilir mudik berpasang-pasangan. Sibu jangan gigit jari, hatinya kebingungan. Itu akibatnya kalau suka bermalasan. Jadi pengangguran, malam minggu yang panjang, pusingnya bukan kepala. Ingin berpacaran, tapi kantong kerontangan. Akhirnya berkadang, nongkrong di pinggir jalanan. Terpaksa orang hilir mudik berpasang-pasangan. Sibu jangan gigit jari, hatinya kebingungan. Itu akibatnya kalau suka bukan.